nama ayah saya. Kalau Tuhan tidak mati, dia bersumpah. Gila kamu yang masa Tuhan mati. Saya tanya, Bapak percaya Yesus Tuhan? Sampai hari ini Yesus adalah Tuhan saya. Sekarang saya mau tanya, Yesus pernah mati gak? Nah, ini sekat mati. Kalau orang main catur, main catur pakai metodenya Anatoly Karpov, itu sudah ketahuan mati langkah. Sekarang saya tanya, Tuhan pernah, coba orang yang debat-debat itu begitu bertanya. Jackie Knight, William Kimball, tanya begitu. Nggak perlu membanding-bandingkan ayat, sementara yang dibanding-bandingkan ini hanyalah kulit daripada The Holy Bible yang sebenarnya. Lawan debat dengan yang berdebat sama-sama tidak mengerti sistematika rumus teologi Kristen yang mengandung banyak sekali filsafat stoa ala panteistis. Ini kan bahasa-bahasa yang memang sulit sekali untuk diterima. Nanti dia mau bilang, apa lagi ayat bilang-bilang ini? Ini kan benda buku stoa ala panteistis, susunan-susunan dewa Panteon, susunan-susunan dewa dalam agama paganisme yang dianut oleh Kaisar Konstantinopel yang memenangkan Kristen Trinitas daripada Kristen Yudicaya. Itu harus kita sadar betul, ada perbedaan antara Unitarian dengan Trinitian. Ada perbedaan, bukan tidak. Nah, semua pendeta-pendeta yang menganut asas Trinitas itu menang dalam kongres di Sasa Itali. Tapi yang mengakui konsep-konsep yang Trinitian, itu habis semua. Yang mengakui Unitarian itu habis dibantai oleh Paulus. Siapa Paulus ini? Paulus ini adalah orang yang lahir lebih muda 8 tahun daripada Nabi Isa. Makanya saya tanya ayah saya, kamu percaya Yesus Tuhan? Saya percaya Yesus Tuhan. Apakah Yesus pernah mati? Pernah di kayu salib? Jangan berbodali tadi, yes or not, ya atau tidak, ya pernah mati. Nah sekarang tadi Bapak bilang bahwa Tuhan tidak mati, sekarang Yesus mati, Tuhan mana yang Bapak ikut? Sebenarnya mudah sekali untuk mengalahkan debat itu, tapi gak usahlah petik ayat sana, petik ayat sini. Sementara kita masuk Islam gak belajar Al-Quran, amin. Jalan-jalan sampai niat sholat pun kita tidak hafal, tinggal belajar rumus-rumus kafir yang filsafat kosong semua itu. Ya, yang paling utama apa? Jago dalam memahami kebohongan kafir, ya. Dan yang kedua, jago lagi untuk memahami rumus-rumus Islam. Jangan kita belajar tentang kafir, sementara kita tidak tahu niat sholat. Abdul Atmanu as-sholatu hamsuh, karena Islam ini dibangun bukan cuma syahadat. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga sedekah, yang keempat adalah berpuasa wasaimina fi syahri ramadan, dan yang kelima himayatan lil haji wasadaqah wa'dah allazi jahadda filai haqqa bihadihi wa batala juhda. Naik haji sebagai jihad yang paling tinggi. Nah itu harus dilakukan. Nah lalu kita belajar kafir, tentang ilmu kafir, tentang saya menulis tentang buku Islam meruntuhkan iman sang pendeta, surga bagi Islam, neraka bagi Kristen. Kenapa? Karena kemampuan saya untuk menghambat mereka dalam sistem pemurtadan. Bukan main yang merajalela. Ini sekarang kan ada kumpul di gereja itu, karena kenaikan apa itu? Yesus Kristus, jangan bilang Al-Masih. Karena Isa dengan Yesus tidak sama, Bible dengan Injil tidak sama. Injil adalah kitab suci umat Islam. Nanti sebentar kita memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita disambut baik oleh tamu agung, amin. Artinya masih ada umur panjang. Ramadan pertama itu diturunkan suku Ibrahim. Karena setiap kebenaran-kebenaran kitab para nabi, surat dan kitab para nabi, Nabiullah, diturunkan semuanya pada bulan Ramadan. Ramadan pertama diturunkan lembaran suku Ibrahim. Kemudian 700 tahun kemudian diturunkan Taurat Musa alaihissalam. Setelah Musa alaihissalam, 500 tahun kemudian diturunkan kitab namanya Zabur, King of Solomon, ya, nyanyian puji-pujian Daud dan Sulaiman. Kenapa? Karena Zabur ini adalah kitab yang banyak memuji Allah. Itu disebut dalam bahasa Ibrani-nya Mesmor Elehan Bani. Mesmor, atau dalam kitab Kristen sekarang Mazmur Daud. Nah itu yang kita sebut Zabur. Nah itu setelah Taurat 500 tahun Zabur, dan setelah Zabur 1200 tahun kemudian diturunkanlah kitab yang namanya Injil. Malam ke-18 Injil, malam ke-12 adalah Zabur, dan malam ke-27 Syahrul Ramadan lazi ursila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan, diturunkan yang namanya kitab paripurna, kitab penyempurna Al-Qur'an Nur Karim. Itu yang kita pakai sekarang. Berarti Al-Qur'an itu syarat dengan kebenaran semua kitab para nabiullah, termasuk di dalamnya Taurat, Zabur, Injil, dan semua nabi-nabi sebelum mereka. Jadi tidak akan ada. Tadi saya tanya di Masjid Jatinegara, ada berapa jumlah nabi di dalam Islam? 25. Masya Allah, saya bilang ini berarti tidak pernah ikut mengaji sama kiai-kiai. Nabi di dalam Islam bukan 25, 25 wajib diketahui. Nabi di dalam Islam adalah 124.000 nabi. Sekali lagi, nabi, jumlah nabi dalam Islam adalah 124.000 nabi. Sedangkan 25 nabi ini kepala-kepala dinas. Hah? Saya tidak bisa gambarkan DKI, karena itu yang pimpin kafir, Ahok. Ya, tidak boleh pilih Ahok ini, orang-orang Islam. Itu di Metro TV tadi malam saya lihat ada perempuan muda, pokoknya saya fight, saya fight memenangkan Ahok. Betul tadi yang dikatakan Sutiono, kadangkala kita jual Islam. Masya Allah, Rasulullah mengatakan al-Islamu ya'nu wala yubla alaihi, dari sudut pandang ekstrologi Islam adalah agama yang tinggi. Datang di Indonesia buku Muhammad Abdu, al-Islamu wala yuk, tapi al-Islamu mahjubun bil muslimin, dirusak oleh orang Islam sendiri. Ahok sudah berhasil memecah belah orang Islam. Ahok sudah berhasil memecah belah orang Islam. Ini perempuan muda, dia bilang pokoknya saya fight untuk Ahok. Betul, memang pejabat-pejabat muslim yang dulu tidak amanah. Betul, tidak salah itu, kita sudah tahu semua. Tetapi ingat dalam surah Al-Maidah itu tidak boleh la tatakisu kafir, tidak bisa menganggap orang kafir menjadi pemimpin. Nah ini kesalahan besar, mereka tidak tahu. Coba tolong cari kandidat Islam siapa yang melawan Ahok, suruh ketemu saya. Saya insya Allah saya menangkan di DKI. Saya menangkan insya Allah, bikin tablik akbar besar-besaran, pembicaranya saya, karena kebetulan saya juga orator. Insya Allah saya bisa menangkan di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara. Hampir kalah Udin Hingkio sama Ilyan Torambri, hampir kalah dengan Martin Dela, orang Dayak Kristen. Saya diancam dengan parang dan tombak oleh orang Dayak. Hah? Saya bilang apa? Wa makan di nafsin antamu ta'ila bila bi'idnillah kita bermu'ajalah. Kematian itu adalah illa bi'idnillah kita bermu'ajalah, sesuai dengan izin Allah, sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Silakan, nggak usah pakai pengawal. Saya keliling Indonesia kemana-mana, nggak pernah ada pengawal. Orang Kristen ancam di Poso, ancam di Palu, ancam di Manado, mobil saya dibakar, saya nggak mati-mati sampai hari ini. Kenapa kita memenangkan Islam, memenangkan kandidat harus pakai kelompok? Nggak perlu, ini Indonesia aman, nggak perlu pakai kelompok. Satu saja yang maju, tapi gaungnya sampai keliling dunia, itu lebih manfaat daripada banyak-banyak orang. Gak ada manfaat. Nanti ujung-ujungnya dipolitisir. Kalau saya memang bukan karena politik, bukan, karena merasa terganggu dengan keadaan Islam yang begini modelnya. Pemimpin yang tidak pernah ucapkan insya Allah Jokowi, pemimpin yang tidak pernah mengucapkan bismillah Jokowi. Mana pernah Pak Jokowi dalam planning kerjanya selalu mengatakan insya Allah kita akan bangun kereta cepat dari Bandung sampai ke Perancis. Salah, Bandung sampai kemana? Oh, Jakarta. Bandung sampai Jakarta. Gak pernah pakai kata insya Allah. Dari pertama mencalonkan diri jadi presiden, komentator TV tanya, bagaimana Pak Jokowi kalau jadi presiden, belakang Bapak? Gampang, pokoknya gampang lah, gampang, yang penting ada niat. Gak pernah bilang insya Allah. Dolar tambah naik, bahan bakar seperti ingus naik turun. Oh iya, ini fakta, karena lemahnya kita berteologi, lemahnya dakwah kita, yang ada cuma ketawa-ketawa di dalam masjid. Ustaz, orang-orang yang belum layak disebut Ustaz sudah diangkat di televisi, yang mengupas Al-Quran dengan translate-nya, terjemahnya, sudah dipanggil Kiai Nur Qolis. Siapa itu? Cak Nur. Tunggu nanti di bulan Ramadan, dia baca terjemahnya, dia kiranya Al-Qurannya gampang seperti itu. Enggak, Al-Quran bukan hermeneutik, Al-Quran adalah epokalipsis, Al-Quran adalah wahyu, enggak boleh sembarang tafsir kecuali dengan dasar pemikiran para ulama. Innal ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Saya pun belajar juga, belajar kepada ulama-ulama, buku-buku para ulama-ulama, doktor di kafir waktu masuk Islam SD saya. Nah, kenapa begitu masuk Islam? Agak panjang sedikit Pak Yahya. Panjang lagi. Tambah lagi. Harokatnya 5 kali Pak Yahya. Wah, capek betul kalau yang milik ini tamat SMP, Masya Allah. Ustaznya tamat SMP, saya doktor dari kafir. Sudah angkat tangan sajalah kalau kafir dengar malam ini. Menyerah sajalah kalian, goblok. Itu salah satu contoh, karena bahasa Al-Quran itu bukan sekedar orang yang jago bahasa Arab, TKI dari Arab pun tentu bisa baca Al-Quran. Makhluknya itu yang berat, tidak sembarang. Al-Quran itu bukan seperti pronounces dan percakapan dalam bahasa Inggris, grammar bahasa Inggris, tidak seperti itu. Imam yang giginya ompong saja baca ayat kalau salah memang salah artinya, kan begitu. Ini yang saya bangga. Jadi saya kembali ke Islam, bukan pindah agama. Kami sekeluarga kembali kepada fitrah, bukan pindah agama. Saya istri dan 3 orang anak. Saya keluarga saya di Manado, bahkan kakak perempuan saya di Manado, ketua mu'alaf Sulawesi Utara, namanya Heti Waloni. Ya, saudara-saudara saya. Sejak saya masuk Islam, keluarga orang tua saya masuk Islam, dia tanya sama saya, kalau saya masuk Islam kira-kira bagaimana ya? Apakah saya perlu disunat? Sedangkan saya masih muda disunat, apalagi ente sudah keriput begitu. Sakit nggak waktu dipotong? Enggak, saya bilang biasa aja. Padahal saya juga tak